banget ya teman-teman. Iya, tapi ya. Kalau gitu gimana kalau sekarang langsung aja kita pergi menuju ke dunia boneka? Aku mau. Naik apa ya kita ke dunia boneka? Naik pesawat. Tapi aku yang jadi pramugarinya ya. Boleh. Okay. Aku udah siapin 2 seragam untuk kalian berdua jadi pramugari. Terima kasih. Iya, sama-sama. Tapi sebelum kita naik ke pesawat, kita harus kan isi tas kalian masing-masing. Demi alasan kenyamanan dan ketertiban. Yuk, dimasukin. Oke. Sekarang tasnya Brooklyn. Dah. Ayo kita ke pesawat. Let's go. Bentar. Shakira sama Brooklyn, kalian berdua belum ganti baju seragam pramugari loh. Ya ampun. Ya udah cepetan, ayo ganti-ganti yuk. Iya. 3, 2, 1. Bajunya bagus banget, aku suka. Hehe, gimana kalian suka kan bajunya? Iya, suka. Nah, pesawatnya udah mau berangkat nih. Yuk kita masuk yuk. Ayo. Diambil tasnya dulu. Aku jadi penumpangnya aja ya. Dong, namanya juga dunia boneka. Nanti kita bakalan berkenalan dengan mereka satu-satu. Yeay, aku gak sabar berkenalan. Bonekanya lucu-lucu. Iya, sama. Tapi kita nonton dulu ya. Puncak gunung tinggi, tinggi. Ya, aku suka yang itu. Oh iya, bajunya bagus-bagus. Pakai aus, karena mereka udah selesai menari, yuk kita kenalan. Ya, aku udah gak sabar, Kak. Aku mau sabar. Bonekanya pasti lucu-lucu. Ini dia, perkenalkan. Ini adalah boneka-boneka yang terdapat di dunia boneka. Jane, kenalin nih. Pertama ada yang namanya Belinda. Tinggi. Wow, Belinda. Hai, Belinda. Belinda, rambutnya bagus banget. Yeah. Terima kasih. Nah, terus kita ada yang namanya Anissa. Namanya siapa, Kak? Nah, itu yang di dekat Shakira juga namanya Anissa loh. Halo semuanya, dia bedanya berhijab. Selanjutnya ada yang namanya Belinda. Tapi ini agak beda soalnya dia rambutnya berwarna hitam. Namanya Belinda Bella. Keren ya? Iya, sama. Yeah. Aku juga. Ya, oh iya. Ya. Namanya Alia. Hijabnya bisa diganti-ganti berbagai warna. Jadi misalkan ini ungu, terus dia nanti ada warna pink, warna biru. Keren kan? Keren! Nah, dan masing-masing boneka ini tuh bisa jalan, terus ada yang bisa ngobrol, ada yang bisa bernyanyi, berdoa. Kalau buat jalannya kayak gimana ya, Kak? Nih, sebentar ya, aku tunjukin. Mari kita pakai yang ini dulu. Assalamualaikum, saya Anissa. Hah? Kok ada suara nangis sih? Wah, terus bajunya juga cakep-cakep. Baby Belinda, Baby Belinda, jangan nangis ya. Cup cup. Ayo main sama teman-teman yang lain yuk.